Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 41 dalam tafsir Sa'rawi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, wa la takunu awwala kafirin bih, wa la tashtaru bi ayati samanan qalila, wa iyyaya fattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Pendengar yang berbahagia, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 40, yang berisikan tentang seruan Allah kepada Bani Israel untuk menyebutkan nikmat Allah kepadanya dan untuk memenuhi janji. Maka pada ayat ini Allah melanjutkannya dengan, wahai Bani Israel, berimanlah kepada Al-Quranul Karim yang membenarkan Taurat yang telah kamu miliki. Suatu hal yang menarik, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an dan Taurat, maka timbul pertanyaan yang sampai saat ini masih sering terdetik di dalam hati sanubari kita. Bagaimana umat Islam diminta untuk beriman kepada Taurat, sedangkan kita ketahui bersama bahwa Taurat itu telah mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa taala meminta umat Islam untuk beriman kepada Taurat dalam catatan membenarkan Taurat dalam konteks yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka di sini ayat ini sangat jelas. Batu pijakannya adalah Al-Qur'an dan Taurat itu adalah sampingannya. Maka kita menemukan yang terdapat di dalam Taurat atau perjanjian lama dan Injil atau perjanjian baru itu terkadang sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Quran. Hanya saja orientalis mengatakan, wah, Nabi Muhammad itu menciplak Taurat dan Injil. Kita tanya balik, ini bukan ciplakan, ini karena berdasarkan satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Hanya saja perlu dicatat, kisah-kisah yang terdapat di dalam Taurat seperti kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Musa alaihissalam, dan apa yang terdapat dalam Injil seperti kisah Nabi Isa dan ibunya tidak sebaik yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dalam kisah Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa yang terdapat Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam Taurat, itu sangat jelas dan sangat gamblang peraturannya terdapat dalam Al-Quran dan itulah yang paling baik. Begitu selanjutnya. Jadi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, berimanlah kamu kepada Al-Quran karena Al-Quran itu telah mencakup isi Taurat itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab penutup. Tidak ada kitab suci setelah turunnya Al-Quranul Karim. Ustaz Jainal, ada satu pemahaman di sini. Kalau kita lihat bahwasannya Taurat ya sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengambilkan wala takunu awwala kafirin bih gitu ya kan. Dalam teks ayat Allah, janganlah kamu kufur kepadanya. Karena Al-Quran ini adalah aturan nilai-nilai yang terdapat ajarannya di dalam Taurat dan Injil. kita melihat pada saat sekarang ini kalau kita buat mafhumul mukhalafahnya, apakah boleh kita engkar kepada isi Taurat yang sudah ada tazwir, ada pemalsuan di dalamnya? Itu bagaimana dengan teks ayat ini, gitu kan? Kita ya, buat mafhum mukhalafah. Jadi memang yang diminta Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya kepada nabi-nabinya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Isa mendapatkan kitab Injil. Daud mendapatkan Zabur, dan mungkin Nabi Ibrahim mendapatkan Suhuf. Ini yang kita yakini. Esensinya sebenarnya terangkum dalam Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran dijamin? Karena Al-Quranlah satu-satunya kitab suci dan mukjizat. Nabi Musa mendapatkan kitab suci yang bernama Taurat, tapi mukjizatnya bukan Taurat. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkatnya. Nabi Isa mendapatkan mukjizat menyembuhkan orang yang sakit. Kitab sucinya Injil. Berbeda dengan Nabi Muhammad, kitab suci merangkap mukjizat, itulah Al-Qur'anul Karim. Jadi kenapa kok kita harus meyakini Al-Qur'anul Karim? Karena tergabung di dalamnya mukjizat dan kitab suci. Kenapa kok kitab suci sebelumnya itu dirubah, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menelantarkan perubahan itu, membiarkan terjadi perubahan itu? Karena memang itu kehendak Allah. Makanya Allah mengatakan kitab suci sebelumnya sekedar kitab suci, bukan mukjizat yang menantang orang menantang orang untuk membuatnya dan pasti tidak bisa membuatnya. Nah, itulah dia kelebihannya. Ya, menarik Ustaz Zainal, kalau kita melihat di sini bahwasanya perintah Allah kepada orang-orang yang dikatakan Bani Israel ini ada juga adalah merupakan perintah yang sangat lekat kepada bangsa-bangsa yang lain. Iya. Artinya ketika mereka dilarang, janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir, ini menunjukkan juga bahwasanya bahwasanya mereka yang pertama mengetahui keberadaan Nabi Muhammad sebelum bangsa-bangsa yang lain lewat informasi Taurat dan Injil. Jadi yang ingin saya tekankan di sini bahwasanya keberadaan mereka di jagat raya dalam dunia perkitapan misalnya, itu memang sudah eksis sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Iya, jadi itu sangat benar sekali. Maka ditemukan kalau misalnya seorang Yahudi yang sangat paham dengan Taurat dan mengimani Taurat itu dengan benar, maka dia akan masuk Islam. Iya. Itulah kita menemukan dengan Abdussalam itu tadi. Abdullah bin Salam. Iya. Nah, itu masuk Islam karena apa? Karena dia yakin betul dia adalah pendeta yang sangat sangat soleh dan sangat memahami betul Al-Qur'an, maka dia katakan apa yang di dalam Taurat, apa yang disebutkan Taurat tentang sosok Nabi Muhammad itu sangat jelas bagaikan matahari di siang hari. Bahkan saya lebih mengetahui ciri dan tanda Nabi Muhammad melebihi daripada anakku sendiri. Artinya apa? Boleh saja istriku itu main serong mengaku-ngaku ini anak turunanku. Itu boleh saja terjadi, tetapi keyakinan aku terhadap Nabi Muhammad dan ciri dan tandanya itu sangat jelas tertuang dalam Taurat. Betul. Nah, maka ditemukan dalam ayat selanjutnya, wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku. Jadi sebenarnya orang Yahudi tahu betul bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, ciri-cirinya, tanda-tandanya jelas. Tetapi karena apa? Karena ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit, mereka rubah itu. Mereka tidak ingin Nabi yang turun dari keturunan Ismail. Iya. Mereka menginginkan Nabi yang turun dari keturunan Israel. Nah, walaupun satu bapak. Ibrahim. Nah, itu dia. Jadi di sini sebutkan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku, kitab suciku dengan harga yang murah. Kenapa kok harganya murah? Kesenangan di dunia ini walaupun banyak sementara, tapi sebenarnya sangat sedikit. Harganya murah apabila dibandingkan dengan siksaan yang diterima di akhirat kelak. Saya melihat juga kalau tentang nilai itu sendiri, itu sangat relatif. Itu mobil yang tahun 70-an kemarin itu mahal sekali waktu dulu. Nah, ya, sekarang benar. Udah enggak ada gunanya, dikasih pun sama Pak Zainal, ah capek ngurusin bensinnya berapa. Udah ambil aja Pak Zainal, kata tetangganya. Ini mobil berapa tahun 70-an ini? Ini kalau ku ambil ini sekian duitku habis. Ah, tak usah lah, bagus boleh kereta aja. Jadi relatif sekali. Dulunya mahal, sekarang tak ada harga. Itu mau kita pertahankan. Luar biasa ini Al-Qur'an memberikan kepada kita suatu tawaran. Ini ayat-ayat ini mahal harganya. Karena dia bukan saja berlaku di dunia, tapi berlaku di akhirat. Dan dia inilah jalan keselamatan buat kamu. Nah, pada ayat yang selanjutnya, wa iyaya fattaqun. Pada ayat sebelumnya, wa iyaya farhabun. Apa ini maknanya yang kita melihat di sini? Iya, jadi memang sebenarnya orang Yahudi tadi pada pertemuan yang lalu sudah dibahas oleh Ustaz Hanafi, memang takut, irhab. Irhab itu teror. Jadi memang betul-betul orang Yahudi ini diminta baik-baik tuh nggak bisa, harus ditakut-takuti, harus ditakut-takuti bagaikan teroris, bagaikan dengar-dengar ada bom, misalnya ada bom di gedung ini, maka pada detik ini semua kita lari. Tapi begitupun Yahudi nggak lari, tak mau lari. Begitulah degilnya Yahudi ini. Nah, begitulah. Makanya kalau bahasa Medan mentiku betul. Makanya disebutkan farhabun. Abis itu dibuatlah kalimat global fattakun. Nah, jadi setelah disebutkan kata yang paling maksimal, sebagaimana kita ketahui, kenapa kok sampelnya Bani Israel? Karena manusia paling degil di dunia ini adalah Bani Israel. Walaupun itu minoritas di dunia, tapi dia bagaikan duri di dalam kulit. Sakit sekali memang dunia ini karena keberadaan Israel, Bani Israel tadi. Maka sebutkan selanjutnya, fa iyaya fattakun. Kamu harus bertakwa kepadaku. Artinya apa? Walaupun Bani Israel itu sangat sulit diharapkan ketakwaannya, tapi bukan berarti di antara mereka tidak ada yang takwa. Ada seperti Abdullah bin Salam, ada. Tapi ya apa, mayoritas mereka itu membuat keonaran dan kerusakan. Tapi saya melihat di sini Ustaz Jainal, ya, kalau kita menjumpai ayat wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jadi image orang awam ini memahami ayat ini, dan janganlah kamu jual beli ayat gitu. Dalam artian service relezi, orang yang mengungkapkan ungkapan ayat-ayat Allah ini tak mengamalkan, kena sama ayat ini kan gitu. Bagaimana sebetulnya meluruskan pemahaman ini supaya kita pendengar di mana berada bisa kita memahamin. Jadi bukan manusia itu kan khitohnya lain kan gitu ya, bisa memahami ini. Jangan sempat salah kita memahami wala tashtaru, orang bisa ngomong nggak bisa melakukan, menjual-jual ayat Allah katanya kan gitu. Kena kepada service relezi ini. Nah, bagaimana menurut Pak Zainal? Iya, memang di sini bisa iya bisa tidak. Maksudnya bagaimana kok bisa iya bisa tidak? Sebenarnya sebagai seorang yang menyampaikan agama, dia menjadikan suri tauladan. Nah, itulah yang diharapkan. Maka kita menemukan ayat yang lain sebenarnya cocok, bukan ayat ini. Itu dia tadi. Pernyataan tadi kalau dikaitkan dengan ayat ini tidak cocok. Sebenarnya ayat yang dikaitkan itu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, mengapa kamu mengatakan tapi tidak kamu buat? Tetapi di sisi lain, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dengan orang-orang yang begini pun masih ditolerir, masih diterimanya. Artinya apa? Kalau ada orang berkata baik dan tidak berbuat baik sesuai dengan perkataannya, jangan pikirkan perbuatan dia. Itu antara dia dengan Tuhannya itu katanya. Ambil aja perkataan dia yang baik tadi. Amalkan. Jadi manusia pendengar tadi diharap berpikir positif. Selama ini baik, ya kalau keluar dari mulut setan pun kalau katanya jangan kamu berbuat maksiat, ya terima saja, nggak usah berbuat maksiat, walaupun itu setan yang mengatakan. Tapi gitu ya, kan mungkin itu misalnya begitulah dahsyatnya perkataan yang baik tadi. Kalau bisa saya tambahkan sebenarnya ayat ini bukan konotasinya untuk para ustaz atau mubaligh, beda itu. Ini ayat ini adalah untuk mentobih, untuk mencela orang-orang Israel yang memang dia sengaja merubah-rubah Taurat, memalsu-malsukannya dengan tujuan untuk ya supaya kepemimpinan jadi tidak copot. Yang kedua, harta atau pajak-pajak yang dia dapat sebagai rahib dari para pengikutnya tidak hilang. Nah, kondisi sebagaimana para mubaligh kita, para ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu agama, ya alhamdulillah sebagian saya melihat walaupun tidak seluruhnya diamalkan, tapi sudah masuk masa pengamalan, diamalkan dengan baik. Ini adalah merupakan suatu kebaikan. Adapun iya, misalnya honorer yang diterimanya dari waktunya yang dihabiskan untuk mengajar, untuk membaca, itu hanya yang wajar-wajar saja. Ya, bukan artinya dalam konteks menjual-jual ayat Tuhan. Ayat, iya. Kenapa Syekh Muhammad Abdul juga membolehkan itu? Iya. Membolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Karena logikanya apa? Dia kan seandainya dia gunakan waktu untuk membaca, mengkaji dan mengajarkannya itu dipergunakan waktu untuk bekerja pada tempat yang lain, itu justru dapat upah juga kan begitu. Iya, iya. Alangkah baiknya kalau bagi mustami'in, orang-orang yang mendengar, dia sediakan semacam katakanlah amplop atau honorer yang merupakan penghormatan bagi mereka yang mengajar seperti itu, agar dia juga konsisten waktunya untuk membaca, mengkaji, mengembangkan, dan juga sebaik-baiknya lah. Ya, apa yang kita ucapkan itulah yang kita amalkan. Ya. Tapi ini idealisme, nilai maksimal. Minimal kita berbicara, beramal lah. Walaupun belum sampai pada tahap yang sangat maksimal, tapi jangan kita tinggalkan. Iya. Sehingga kita tidak terkait atau tidak terancam dengan ayat lima taqulu ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, jadi saya rasa ayat ini menarik sekali untuk kita kaji. Namun waktu juga lah yang menutup pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Prinsipnya keimanan kita kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim merupakan suatu yang pasti, karena dengan beriman inilah kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Kekufuran kita terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim merupakan kerugian yang paling berarti dalam hidup ini, menyusahkan diri tidak saja di dunia ini, terlebih di akhirat kelak. Yang paling dahsyat lagi, merubah-rubah esensi dari kitab suci Al-Quran tadi. Jadi makna dari wala tashtaru bi ayati samanan qalila merubah, seperti kasus Lia Eden yang mengatakan dialah Jibril, dialah anaknya Nabi Isa. Anaknya Nabi Isa. Itulah maksud dari wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan menukar-nukar ayatku dengan harga yang sedikit. Walaupun Lia Eden dapat kemuliaan dari komunitasnya yang sekitar 30-an orang, iya, tapi harga yang dibayar itu sangat mahal. Neraka. itulah dia. Wa iyaya fattakun, ayat ini ditutup, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertakwa kita akan menjadi hambanya yang soleh, dan itulah yang kita inginkan untuk diri kita dan keluarga kita. Wabillahi taufik wal hidayah, saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Safiar, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.